الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أصل وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يطيب نفسه فله بكل فريضة ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا ففي هذا دليل على جواز بيع الرقيق بل الحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mengenai tawanan perang dari Hunain yang sudah dibagi-bagi oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu baru datang orang-orang Hawazin meminta kembali apa yang menjadi milik mereka. Mereka datang dalam kondisi sudah Muslim. Yang sebenarnya Rasulullah telah menunggu mereka selama 10 hari, tapi mereka tak kunjung datang. Nanti setelah dibagi baru datang. Ya gimana lagi sudah dibagi. Itu sudah menjadi milik dan hak kaum muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, "Ya, enggak mungkin untuk dua-duanya kami kembalikan. Kalau engkau mau, kalau kalian mau, maka kalian pilih salah satu di antara keduanya. Istri dan anak-anak kalian atau harta benda kalian." Maka mereka pun memilih istri dan anak-anak mereka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, siapa yang pengen mengembalikannya maka jazahullahu khairah. Tapi siapa yang pengen diganti, ya mengembalikannya tapi pengen diganti, seperti yang ada dalam hadis ini, man lam yutayyib nafsahu. Tidak mau mengembalikannya cuma-cuma begitu saja. Tapi memang mereka pengen ganti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falahu bi kulli faridatin sittu fara'id min awwali ma yaqullahu 'alaina." Siapa yang menyerahkannya kepada kami, satu orang maka akan kami ganti 6 orang untuknya. Barakallahu fiikum. Fara'id. Di awal pertama kali kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ghanimah. Syahiduna di sini kata Al-Hafiz. Fa fi hadha dalil ala jawazi bai'ir raqiq. Hadis ini, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalil tentang bolehnya jual beli raqiq. Raqiq itu budak. Balil hayawan ba'dahu bi ba'd, tukar menukar hewan. Barakallahu fikum. Nasi'atan wa mutafadilan. Dalam kondisi nasi'ah, yakni ditangguhkan pembayarannya atau penukarannya, dan mutafadilan dalam kondisi berbeda. Ini tidak termasuk dalam masalah asnafur ribawiyah. Barang-barang ribawiyah tidak boleh lebih, kalau mau ditukar emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang, tidak boleh lebih dan tidak boleh diakhirkan penyerahannya. Selain itu boleh saja. Bahasanya kita ini tukar tambah. Barakallahu fikum. Satu mobil ditukar dengan dua mobil. Misalnya. Satu onta ditukar dengan dua onta. Barakallahu fikum. Satu ayam ditukar dengan 4 ekor ayam. Karena ayamnya besar-besar. Besar 1 ekor jantan misalnya. Ditukar dengan betina 4 ekor. Boleh tabak sabihi. Barakallahu fiikum. Tukar tambah namanya. Wa fi sunani min hadis Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahu ay yujahhiza jaysan fa nafidat al-ibil fa amarahu ay ya'khudha ala qala'is as-sadaqah wa kana ya'khudhu al-ba'ira bil ba'irain ila ibil as-sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mempersiapkan pasukan perang. Tentunya pasukan perang yang mau dipersiapkan segala sesuatunya, persenjataannya, kendaraan. Fana fidatil ibil, ternyata sudah habis unta untuk dipakai perang. Amarhu ayyakhudha ala qala'isis sadaq. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambil ngutang. Ngutang barakallahu fikum ke unta-unta sadaqah. Wa kana ya'khudhu ba'ira bil ba'iraini ila iblis sadaq. Akhirnya beliau mengutang dan membayarnya, satu ekor unta dibayar dengan dua ekor unta. Barakallahu fikum. Wa fi sunani an ibni Umar radhiyallahu anhu annahu naha an bai'il hayawani bil hayawani nasiatan. Rawahu Tirmidzi min hadits Hasan an Samurah wa sahahahu. Dari Ibnu Umar bahwa beliau, yakni Ibnu Umar, melarang menjual hewan tukar menukar dengan nasiah. Nasiah itu penyerahannya ditangguhkan, diakhirkan. Wa fi Tirmidzi min hadithi Al-Hajjaj ibn Arqah an Abi Zubair an Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hayawanu ithnani bi wahidin la yasbuhu nasi wa la ba'sa bihi yadan bi yadin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hewan satu ekor ditukar dengan hewan dua ekor, barakallahu fikum, tidak mengapa. Tapi tidak boleh ditangguhkan penyerahan. Harus ini membayar dua ekor, membawa dua ekor, dan juga membawa dua ekor. Barakallahu fikum. Wala ba'sa bihi yadan bi yadin. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Maaf. Wala ba'sa bihi yadan bi yadin, dan tidak mengapa tukar tambah, maksudnya tukar tambah, tukar satu ekor di dengan dua ekor atau tiga ekor. Nah, mengapa selama itu yadan biyadin ini menyerahkan, itu menyerah di satu majlis akad. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Ikhtalafa an-nasu bi hadhihi al-ahadithi ala arba'ati aqwal wa hiya riwayatun an Ahmad. Maka para ulama berselisih tentang bolehnya tukar menukar hewan dengan jumlah yang berbeda dan nasiah. Barakallahu fikum. Ada beberapa riwayat dari Imam Ahmad. Pertama, jawazu dzalika mutafadilan wa mutasawiyan nasi'. Bolehnya tukar menukar hewan mutafadilan, yakni dengan jumlah yang berbeda, satu ditukar dengan dua atau tiga. Wa nasi'an wa mutasawin, atau sama nasi'atan wa yadan biyadin, mutlak sama boleh. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Mau dibayar sekarang, diserahkan sekarang atau nanti terserah. Mau lebih dari satu ekor atau dua ekor terserah. Wa madhhabu Abi Hanifah wa Syafi'i. Ini juga madhhabnya Abu Hanifah dan Syafi'i. Wa tsani la yajuzu dzalika nasi'atan wala mutafadilan. Pendapat yang kedua, tidak boleh tukar menukar hewan dengan kondisi nasi'ah. Nasi'ah itu diakhirkan penyerahannya dan tidak boleh lebih dari yang lainnya, satu ekor satu ekor. Ini seperti lapor di Bawiyah, tapi sebenarnya tidak masuk. Wasalith yahrumul jam'u bainan nisa' wa tafadul wa yajuzul bai'u ma ahadihima wa huwa qaulu Malik rahimahullah. Yahrumul jam' bainan nisa' wa tafadul. Kelompok yang ketiga berpendapat haram untuk mengumpulkan dua ini, nasa wa tafad. Nasa itu diakhirkan dan dibedakan. Barakallahu fiik. Boleh sam, boleh beda, tapi tidak boleh diakhirkan. Barakallahu fiik. Boleh diakhirkan tapi tidak boleh berbeda. Allahul musta'an. Wa yajuzul bai'u ma ahadihima wa huwa qaulu Malik rahimahullah. Boleh kalau salah satu di antaranya. Bisa dipaham tak ini? Barakallahu fikum. Satu ekor kambing ditukar dengan dua ekor kambing. Ini pembahasan kita. Contoh, sebagai contoh. Warabi ini tahadal jins jasad afadul wa haruman nasha. Wa ini ikhtilafal jins jasad afadul wa nasha. Pendapat yang ketiga, ittihad ittahadal jins. Kalau jenisnya sama, kambing dengan kambing. Barakallahu fikum. Baik. Jasad tafadul. Kalau kambing dengan kambing, ya anda apa-apa. Satu ditukar dengan dua atau tiga, atau empat. Wa ini ikhtilafal jins. Barakallahu fikum. Jasad tafadul haruman nasa. Tadi itu kalau sama jenisnya, boleh berbeda jumlahnya, tapi haram untuk diakhirkan penyerahannya. Wa ini ikhtilafal jins, kebalikannya kalau jenisnya berbeda, kambing dengan sapi, sapi dengan unta misalnya, jazat tafadul wan nasa, maka boleh tafadul, boleh beda dan boleh pula diakhirkan. Wa lin nas bi hadhihi ahadits wa at-ta'lif bainaha salasatu masalik. وللناس في هذه الأحاديث التأليف بينها. Dan para ulama kita menyikapi hadis ini dan bagaimana mengkompromikan antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Boleh atau tidaknya menukar hewan dengan hewan dengan jumlah yang berbeda dan apakah boleh diakhirkan? Cara mengkelompokkannya, hadis-hadis ini ada beberapa masalik yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, tadhaifu hadisil Hasan an Samur. Dilemahkannya hadis Hasan dari Samura li annahu lam yasma' minhu siwa haditsaini lam laysa hadha minhuma. Tadhaifu hadisil Hajjaj bin Arqah. Barakallahu fikum. Lemahnya hadis Hasan dari Samura karena Hasan tidaklah mendengar dari Samura kecuali dua hadis, sementara ini bukan dari dua itu. Dan lemahnya hadis Al Hajjaj bin Arqah. Barakallahu fiik. Kalau dilemahkan maka berarti boleh untuk tukar menukar walaupun berbeda. Qala rahimahullahu taala, berbeda jumlahnya. Yang kedua, maslahah tsani, da'wan nasakh. Dawan nasa ini tidak boleh tentunya kecuali setelah ditetapkan kesahihan dua hadis yang kelihatan bertentangan. Dawan nas wa illam yatabayyan al-mutakhir minha min al-mutaqaddim. Walidzalika waqa' al-ikhtilaf. Ada yang mengatakan kita harus nas, mesti ada yang dihapuskan dan ada yang menghapuskan. Tidak bisa juga dikatakan demikian kalau tidak jelas mana yang pertama, mana yang terakhir. Tentunya yang terakhir akan menghapuskan yang pertama, tapi tidak jelas maka tidak bisa dipakai. Oleh dari kawakal ikhtilaf, oleh karena itu, karena tidak jelasnya, tidak bisa dipakai jalan ini. Ya, ini untuk mengkompromikan dua hadis yang berbeda, yang bertentangan. Wal maslakus salis, hamluha ala ahwali mukhtalifa wa huwa anna nahya an bai'il hayawani bil hayawani nasi'atan innama kana li annahu dari'ah ila nasi'ati fi ar-ribawiyyat. Metode memahami dua hadis yang bertentangan ini, hamluha ala ahwalim mukhtalif, mereka membawanya ke kondisi yang berbeda-beda. Wahuwa anna nahya an bai'il hayawani bil hayawani nasi'ah, yani menukar-tukar hewan dengan hewan, nasi'ah yani diakhirkan penyerahannya, innama kana li'annahu dari'a ila nasi'ati fir ribawiyat, dilarang karena dianggap ini sebagai jalan untuk terjadinya nasi'ah di masalah ribawiyah. Barakallahu fikum. Di masalah ribawiyat dianggap sebagai jalan ke sana. Bainal ba'i'a idza ra'a ma fi hadzal bai'a min ar-ribh lam taqtasir nafsuhu 'alaihi. Karena sungguhnya para penjual kalau dia melihat bahwa cara dan jual beli seperti ini tukar tambah, dia melihat bahwa di sini ada untungan yang banyak, maka dia tidak mencukupkan diri dengan itu. Barakallahu fiik. Akhirnya pada masalah asnafur ribawiyah juga dia akan memperlakukan hal yang sama yang sebenarnya dilarang. Barakallahu fiik. Maksudnya saya di sini, ketika orang itu mendapati itu dijual beli, tukar tambah, itu tukar tambah ini banyak untungnya, maka bukan cuma hewan yang dia perlakukan seperti itu, yang lainnya juga, yang lain. Sampai perkara haram pun mereka memperlakukan seperti itu karena menginginkan keberuntungan. Bal tajurruhu ila bai'ir ribawi kadzalik, bahkan akhirnya akan menyeret dia untuk memperjualkan benda-benda ribawiyah dengan cara yang diharamkan. Fasadda 'alaihim dzari'ah, maka Rasulullah menutup jalan menuju ke sana. Wa bahahu yadan biyadin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan tangan dengan tangan, artinya es langsung diserahkan. Wa man'a minan nasa' fihi, dan Rasulullah melarang nasa' mengakhirkan penyerahannya. Wa ma harrama lidzari'ati yubahu lil maslahati rajihah, dan apa-apa yang diharamkan karena dia sebagai dari'ah, maka diperbolehkan ketika ada maslahah rajihah yang menuntut. Kama abaha minal muzabanati al-araya lil maslahati rajihah. Kama abaha al-muzabanah al-araya. Barakallahu bikum. Baik, muzabana ini dilarang, tapi dikecualikan dari itu araya, karena kemaslahatan, karena kemaslahatan yang diinginkan padanya. Wa abaha ma tad'u ilaihi bihajatin minha, dan membolehkan apa-apa yang menuntut kita untuk melakukannya karena kebutuhan. Wa kadzalika bai'ul haywan bil haywan nasi'atan mutafadilan fi hadhil qissah, demikian juga hewan yang ditukar dengan hewan yang lainnya dengan jumlah yang berbeda, satu kambing ditukar dengan dua kambing, nasi'ah mutafadilah fi hadhihi al-qissah, seperti ini karena kebutuhan. Wa fi hadits Ibnu Umar innama waqa'atil jihad, sementara hadits Ibnu Umar pelarangan itu terjadi pada saat jihad berlangsung. Wa hajatul muslimina ila tajhizil jaysh, dan kebutuhan kaum muslimin untuk mempersiapkan pasukan perang. Wa ma'lumun anna maslahat tajhizi arjah min al-mafsadati fi bai'il hayawani bil hayawani nasi'atan. Kita ketahui maslahat tajhizi al-jaysh, kemaslahatan memperlengkapi, barakallahu fikum, pasukan perang itu tentunya lebih utama daripada kerusakan yang dimunculkan oleh jual beli hewan dengan barakallahu fikum jumlah yang berbilang, yakni tidak sama. Wa syariatul la tu'attilu al-maslahata ar-rajihata li ajli al-farjuhah, dan syariat kita ini tidak akan menggugurkan kemaslahatan yang lebih unggul li ajli al-marjuhah, dan mengunggulkan justru perkara yang tidak unggul. Bukan seperti itu syariat. Wa nadhiru hadhihi jawazu lubsil hariri fil harb, yang semisal dengan ini pula bolehnya memakai pakaian sutra di peperangan. Padahal hukum asalnya sutra itu tidak boleh dipakai, tapi di peperangan diperbolehkan. Wa jawazul khuyala'i fiha, dan dibolehkan orang bertingkah sombong padanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang sahabat tantang petenteng maju. Kata Rasulullah, inna hadil misyah, sebenarnya metode jalan yang seperti ini dimukai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bukan di tempat ini. Barakallahu. Cara jalan yang tantang petenteng ini. Ini adalah cara jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau di bukan tempat. Tapi karena tempat ini memang dibutuhkan yang seperti ini agar supaya ciut nyali orang-orang kafir, maka diperbolehkan. Barakallahu. Id maslahatu dzalika arjah min mafsadati lubsihi. Kenapa? Karena maslahah memakai sutra itu di tempat itu lebih bagus, lebih kuat daripada mafsadahnya. Wa nadhiru dhalika libasuhu al-qaba al-harir alladhi ahdahu lahu malik aylah sa'ah. Thumma naza'ahu lil maslahati ar-rajihati bi ta'lifihi wa jabrihi. wa kana hadza ba'da nahyi an libas al harir. Seperti itu wa libasun al qaba al harir, memakai qaba yang terbuat dari sutra dari ahdahu lahu malik Ailah, yang dihidai yang dihadiahkan oleh raja Ailah. Tsumma naza'ahu, dia memakai sesaat. Tsumma naza'ahu lil maslahah, kemudian beliau mencopotnya, tidak lagi memakainya karena ada maslahah yang lebih kuat. Fi ta'libihi wa jabrihi, wa kana hadza ba'da nahyi an libasil harir, dan ini tentunya setelah pelarangan memakai kain sutra. Kama bayyanahu Mustafa fi kitabi takhyir ima yahillu wa yahrumu min libasil harir, bagaimana kami telah terangkan lebih rinci dalam kitab kami at-takhyir fi ma yahillu wa yahrum. At-takhyir, memilih pada perkara yang halal dan haram dari memakai kain sutra. Wabayana anna hadha kana ammal wufuri sanata tis'in wa anna nahya an libasil harir kana qabla dhalik. Dan kami terangkan bahwa hadha amma kana ammal wufud sanata tis'in. Ini karena adanya, ini karena di tahun datangnya wufud. Wufud ini para para utusan. Allah al-Musta'an. Ini dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesaat, tidak lama dipakai, setelah itu beliau mencopotnya kembali karena ada kemaslahatan yang menjadikan beliau memakainya. Barakallahu fiik. Beliau memakai di sanata tis'in, di tahun ke-9, padahal pelarangan memakai baju atau kain dari sutra ini kana qabla dzalik, sebelum itu. Bidalili annahu naha Umar an lusil hullatil hariri allati atahu iyah, dengan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Umar untuk memakai hulla al harir, kain dari sutra yang Rasulullah berikan kepada Umar. Baik. Lalu terus bagaimana diberikan kepada Umar? Ternyata Umar tidak boleh pakai. Fakasaha Umar wa akhallahu musyrikan bi Makkah. Ternyata Rasulullah, ternyata Umar memberikannya kepada saudaranya di Makkah yang waktu itu masih musyrik. Coba perhatikan barakallahu fiik. Masih musyrik tapi diberikan untuknya pakaian itu. Wa hadza kana qabla al-fath, dan ini kejadian sebelum Fathu Makkah. Walibasu sallallahu alaihi wasallam hadiyatan maliki Ailah kana ba'da dzalika, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai qiba al-harir, pakaian yang dari sutra itu setelah Fathu Makkah karena ada kemaslahatan yang beliau inginkan dari itu. Baik. Wa nadiru hadza nahyu sallallahu alaihi wasallam salati qabla thulu'i syams. Yang serupa dengan ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan salat setelah terbit matahari sampai naik sepenggalan, wa ba'dal asr, dan setelah salat asar sampai terbenam matahari. Terkenal saddan lidzari'ati, lidzari'ati tasyabbuh bil kufar. Kenapa? Karena ini untuk mencegah terjadinya penyamaan dan penyerupaan terhadap orang-orang kafir, orang musyrik yang menyembah matahari. Barakallahu fiik. Kenapa dilarangnya? Karena khawatir. Khawatir menyerupai orang-orang musyrik yang menyembah matahari. Wa abaha ma fihi maslaha rajiha min qada'il fawaid. Dan Rasulullah SAW membolehkan kita membolehkan kita melakukan sholat di waktu yang terlarang itu. Barakallahu fiikum. Limaslahatin rajihatin min qada'il fawaid, seperti menunaikan sholat-sholat yang biasa kita lakukan kemudian luput, maka pada saat itu kita melakukan min qada'il fawaid wa qada'is sunan. Seperti misalnya Anda tidur, kemudian Anda tidak terbangun kecuali pas matahari naik, matahari terbit, pada saat itu kan sholat dilarang. Paham barakallahu fiik. Cuma karena Anda memiliki kewajiban yang harus Anda tunaikan pada saat itu juga, walaupun waktunya terlarang, maka lebih didahulukan pelaksanaan kewajiban itu. Paham barakallahu fikum. Baik. Anda tertidur dari salat subuh. Anda bangun pas matahari mau naik. Kan waktu terlarang, pas keras-kerasnya larangan. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nama an salatin wa au nasiyaha fa waqtuha hina dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari salatnya atau lupa, maka waktu pelaksanaannya pada saat dia ingat atau pada saat dia bangun. Pas bangunnya di saat lari, pakai salat. Demikian juga qada'us sunan. Barakallahu fikum, larangan melakukan salat. Tidak ada salat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat yang boleh dilakukan mulai dari setelah kita melakukan salat subuh sampai terbit matahari naik setenggalan. Dan juga tidak ada sholat yang boleh kita lakukan setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Kan larangan. Tapi ternyata ketika kita bangun subuh, terbiasa kita melakukan dua rakaat sunnah setelah azan dan sebelum melakukan sholat subuh berjamaah. Rakaatain yang kata Rasulullah SAW, khairun minad dunya wa ma fiha, kita luput menunaikannya, maka kita sholat berjamaah setelah itu, kita boleh melakukannya setelah sholat. Paham barakallahu? Ini tentunya kalau jarang terjadi. Barakallahu. Artinya, selama ini kita melakukannya sebelum subuh, qabliyah, kemudian kita tertidur karena lelah atau yang lainnya, maka boleh kita mengqadanya di waktu yang terlarang. Barakallahu. Qada'i sunan wa salatil janazah. Ini kayaknya salat janazah, enggak apa-apa. Setelah salat asar kita lakukan salat janazah. Karena salat janazah itu adalah salat dawatul asbab wa tahiyatul masjid. Boleh kita juga melakukan salat setelah asar atau setelah subuh ketika kita masuk masjid. Maka jangan kita duduk sebelum kita melakukan salat rakaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahdukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a raka'ataini." Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia melakukan sholat dua rakaat, yang biasa disebut dengan tahiyatul masjid. Penamaan ini dinamakan oleh para ulama. Allahu musta'an. Sholatul janazah wa tahiyatul masjid li'anna maslahata fi'liha arjah min mafsadatin nahi. Karena kemaslahatan melakukan amalan-amalan ini lebih kuat, lebih baik daripada mafsadah pelarangan. Allahu musta'an. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam. Wa fil qissati dalil 'ala anna al-muta'aqidain idza ja'ala bainahuma ajalan ghaira mahdud jaza idza ittafaqa 'alaihi wa radiya bihi. Wa qad nasa Ahmad 'ala jawazi fi riwayatin anhu il khiyari muddatan ghairu mahdudah annahu yakunu ja'isan hatta iya qa'ahu wa hadha huwa ar-raj illa mahdura fi dhalika wa la udra wa kullu minhuma addakhala fi basiratin wa radiya bi wujubil 'aqdi fa kilahuma fil 'ilmi bihi sawa fa laysa li ahadihima maziyatun 'ala al-akhar wa la yakunu dhalika zulman. Kisah ini barakallahu fikum, Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang memberinya kepada kami, maka kami akan menggantikannya nanti 6 kali lipat. Di awal pertama kali kita diberi ghanimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada batasannya kapan ini? 1 bulan kah, 2 bulan kah, 1 tahun, 2 tahun yang akan datang, kan ada kejelasan. Barakallahu fikum. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kisah ini bolehnya orang dua yang melakukan akad menjadikan barakallahu bikum ajal ini tempo pelunasannya, tempo pembayarannya itu ghairu mahdudah, tanpa batas. Barakallahu bikum. Seperti kalau kita ngutang ke saudara kita, biasanya utang kan ada batas waktu, kan demikian. Karena orang butuh juga dengan apa yang dia miliki. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain ila ajalin musammam faktubu ila ajalin musamma pada tempo yang telah kalian sepakati. Maka tulis, catat sampai utangnya. Tapi boleh juga ada saudara kita datang utang, ya khiana, minta bantuan antum, ana butuh uang untuk usaha ini. Oh iya, berapa? 10 juta kalau antum punya. 10 juta, oh, itu tidak apa-apa. Baik. Tinggal catat saja, ambil, panggil si bulan, catat bahwa telah terjadi akad utang piutang pada hari ini. Dari si bulan meminta utang ke si bulan dengan jumlah sekian. Terus pelunasannya kapan? Ya terserah antum. Kapan antum longgar silahkan bayar. Barakallah. Ini namanya tanpa batas. Ya kapan longgar wallahu a'lam. Longgarnya pun terkadang ini ana sudah membayar ini. Biar sih saja nanti kapan-kapan kau bayar. Kan demikian. Sekarang kelonggaran sungguh sangat luar biasa. Tinggal kata-kata ambijo yang nyanda. Paham berkelapi? Pakai jo dulu. Sudah jo, jangan risau. Sudah jo, pikir-pikir bayar. Ini pakai jo dulu. Barakallahu fiik. Jadi tidak mengapa. Akad yang seperti ini tanpa ada tempo yang ditentukan dan jaza idza ittafaqa alaihi wa radiyan. Kalau dua-duanya sepakat. Wa kana sa'amat ala jawazi fi riwayatin anhu min al-khiyari muddatan ghairu mahdudah. Dan telah disepakati oleh dan telah dinaskan oleh Imam Ahmad tentang bolehnya dalam riwayat dari beliau al-khiyari muddatan ghairu mahdudah, tentang masalah khiyar di tempo yang tak terbataskan. Annahu yakunu jaizan hatta yaqa'ahu, boleh sampai ada keputusan berikutnya. Baik. Begini. Misalnya kan kau bayar kapan-kapan. Setelah 1 tahun, 2 tahun, dia butuh duit. Begini akhi antum, perjanjian kita kemarin bahwa antum bayar kapan-kapan. Lah, sekarang ana sudah butuh uang. Kondisi perekonomian sekarang tidak lagi sama seperti tahun-tahun yang lalu. Ana butuh uang ana 2 bulan akan datang. Baik, antum kumpulkan, beres-beres, persiapkan 2 bulan akan datang ana ambil uang. Barakallahu fiik. Dalam apa? Boleh sampai mereka memutuskan batasan yang tak terhingga tadi. Wa hadza huwa ar-rajih, dan ini yang betul. Illa mahdura fi dzalik, karena tidak ada larangan, wala udra, dan tidak udzur. Wa kullu minhuma qad dakhala ala basiratin, dan semuanya masuk dalam akad ini dalam kondisi tahu. Barakallahu fiik. Wa radiya bi mujibil 'aqd, dan semuanya masing-masing ridha dengan harusan akad tersebut. Fakilahuma bil ilmi bihi sawa, semuanya mengetahui masalah ini. Falaysa li ahadihima maziyatun 'ala al-akhar, maka tidak ada satu yang lebih dari yang lainnya. Fala yakunu dzalika dzulman, maka akad yang seperti ini tidaklah dikatakan kezaliman. Kau boleh melakukan akad tanpa batas. Barakallahu fiik. Wa fi hadzal ghazwah aslun. Baik, kita akan bersama-sama. Tapi bihadzal qadr subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi la ilaha illa anta.